Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allumahu wa ta'lima li fadal istifadal hasa'ala fatamasu bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa dalala ala alkhair. Faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'na biha bi ulumihi fid darain amin. Ilaika wa 'alaika ya akhi, dan atas kalian semuanya wahai saudaraku, bi islahin niyati wa ikhlasiha, untuk memperbaiki niat dan ikhlas di dalamnya, wa tafaqqudiha, dan mencari-carinya, wa tafakkur fiha qabla dukhuli fil amal, dan bertafakkur di dalamnya sebelum memasuki dalam satu amalan. Fa innaha asasul amal, karena sesungguhnya ia adalah dasar dan fondasi bagi suatu amalan. Wal a'malu tabi'atun laha husnan wa kubhan wa sihatan wa fasadan. Dan amal-amal mengikuti niat, husnan wa kubhan, dalam baiknya atau jeleknya, sehatan wa fasadan, dalam sahnya dan tidak sahnya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallama, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dalam hadis dikatakan sesungguhnya amal itu bergantung kepada niat, dan sesungguhnya setiap orang-orang tidak mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali sekedar apa yang dia niatkan. Fa 'alaika an la taqula qawlan wa la ta'mal 'amalan, maka wajib atas kalian tidak mengatakan sesuatu dan tidak beramal dengan suatu amalan. Wa la ta'zim 'ala amrin, dan tidak niat untuk melakukan sesuatu. Illa wa takun nawiyan bidzalika taqarrub ila Allah, kecuali kamu niat dengan hal tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ibtihaa'il thawab, dan mencari pahala alladzi rattabahu subhanahu wa taala 'alal amr al-manwi min babil minnati wal fadl, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang diniatkan dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini semuanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu memberi nasihat kepada kita semuanya akan pentingnya suatu niat bagi seseorang. Jadi niat punya pengaruh besar. Tadi hadis dikatakan innamal a'malu binniyat, semua amalan bergantung kepada niat. Yang mana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya hadis ini telah masuk dalam 70 bab daripada bab-bab fikih. Jadi 70 bab bab-bab fikih dalilnya adalah hadis ini innamal a'malu binniyat. Yang mana dasarnya semua amalan yang di situ diharuskan untuk berniat, maka dalil niatnya tidak ada yang lain. Dalil niatnya adalah innamal a'malu binniyat. Jadi dalil niat dalam wudu, dalil niat dalam tayamum, dalil niat dalam mandi, dalil niat dalam sholat, dalil niat dalam puasa, zakat, dan seterusnya. Yang mana semuanya kembalinya kepada hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Dan karena pentingnya hadis ini, maka Imam Bukhari radhiyallahu an menaruh hadis ini di awal hadisnya, di awal kitabnya. Begitu juga banyak di antara ulama-ulama yang menulis di awal kitab mereka dengan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya mereka betul-betul mementingkan sesuatu atau mementingkan hal niat ini, perkara niat ini, dan menganjurkan bagi kita semuanya untuk memperbagus dan memperbaiki niat kita. Dalam hadis dikatakan niatul mu'min khairun min amali. Niat seseorang lebih baik daripada amalnya. Niatul mu'min khairun min amalih. Niat seseorang lebih baik daripada niat daripada amalnya. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya kalau kita beramal, kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita zikir, bisa jadi itu amalan ikhlas dan murni karena Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa jadi kita riya dalam amalan tersebut. Tapi kalau niat yang kita amalkan di dalam hati kita, maka niat tidak mungkin kita riya dengan niat kita. Kenapa? Karena niat adalah suatu amalan yang ada di dalam hati. Yang suatu yang di dalam hati tidak diketahui oleh orang lain. Kita sholat di depan orang lain, bisa jadi kita sholat melakukannya karena ingin dilihat oleh orang. Kita mengaji di depan orang lain pun juga demikian, ingin dipuji. Suara kita bagus, ya, tajwid kita pandai, dan seterusnya. Tapi ketika kita niat dalam hati, niat dengan niat yang baik, maka kita tidak mungkin kita riya dengan amal kita. Wah, ingin biar orang tahu kalau ana hatinya ini ada niat yang baik. Karena mereka tidak mengetahui apa yang ada di hati. Ya, oleh karena itu, dari segi ini dikatakan niatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mu'min lebih baik daripada amalnya. Oleh karena itu tidak heran kalau salafus soleh radhiyallahu anhum betul-betul memperhatikan perkara niat ini sebagaimana mereka memperhatikan suatu Al-Quran, suatu ibadah. Jadi mereka betul-betul mengajari anak-anak mereka misalnya untuk niat dengan niat yang baik, dengan mementingkan hal tersebut seperti mereka mementingkan pelajaran Al-Quran untuk anak mereka. Jadi sehingga anak mereka jika akan keluar dari rumah mereka, pasti mereka akan tanya dulu, nanti mau keluar ada niat apa enggak? Enggak ada niat wahai bapak. Kalau enggak ada niat enggak usah keluar, enggak diizinkan untuk keluar. Kalau ada niat baru diizinkan. Nanti ada niat apa enggak? Niat ada. Mau apa nanti keluar? Anak niat. Kalau ada orang yang butuh bantuan di tengah jalan, anak akan bantu. Atau anak niat kalau ada orang buta berjalan butuh seseorang yang menuntun, aku akan menuntunnya. Aku niat kalau memang ada seorang yang membutuhkan atau pengemis di tengah jalan, aku akan bersedekah. Aku niat misalnya kalau aku mendapatkan kotoran di masjid, maka aku akan bersihkan, dan seterusnya. Kalau ada niat di hati mereka, di hati anak-anak, ini masih anak-anak ya, diajarkan seperti ini, maka mereka diizinkan untuk keluar rumah. Tapi kalau tidak ada niat, mereka tidak diizinkan keluar. Jadi artinya mereka betul-betul perhatian dengan niat sholihah, dengan niat yang baik. Sehingga Habib Abu Bakar Al-Attas, gurunya Sahibul Maulid, gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ketika muridnya Habib Ali Habsyi meminta kepada beliau untuk diwasiati dengan sesuatu, maka Habib Bakar Al-Attas menwasiatkan dengan dua hal. Salah satunya yang diwasiatkan oleh Habib Bakar Al-Attas kepada Habib Ali Al-Habsyi adalah fi inwi fi kulli amarin fi kulli amma fi'lin taf'aluhu niyah sholihah. Wahai Ali, aku wasiatkan kepadamu untuk setiap sesuatu yang kamu ingin lakukan, setiap sesuatu yang kamu amalkan, maka jangan lupa di dalam sesuatu tersebut terlebih dahulu kamu niatkan dengan niat yang baik. Ini mereka betul-betul perhatian dengan niat. Kenapa? Karena niat ini asas fil amal. Nah, dasar daripada amal sesuatu. Sebagaimana tadi disebutkan juga oleh Habib Al-Haddad, asasul amal, fondasinya amal-amal. Rumah kalau tidak ada fondasinya akan roboh, mudah hancur. Amal-amal kita yang kita lakukan kalau tidak ada niat yang baik akan mudah roboh. Jadi fondasi ya, dan bergantung kepada niat pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan banyaknya niat dalam amalan yang kita lakukan, maka bertambah banyak pahala yang kita dapatkan. Sedikit niat yang ada di hati kita, kita melakukan amalan tertentu, maka dengan itu juga pahala yang kita dapatkan sedikit. Bergantung juga dengan niat. Kalian hadir di majelis ini, apa ada niat ketika kalian keluar dari rumah dalam hati ana niat begini, begini, begini, atau tidak ada niat? Atau yang ada niat, niatnya berapa? Apa niat cukup dengan satu niat, dua niat, tiga niat? Mungkin ada yang niat ana ingin mengetahui ilmu agama, ana ingin menghilangkan kebodohan, ana ingin ya sekalian sholat berjamaah di masjid, ana ingin menyenangkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya, ana ingin juga mendapatkan manfaat yang nantinya manfaat itu ana berikan kepada orang lain, dakwah dan seterusnya. Jadi berbeda orang yang hadir dalam satu perkumpulan, dalam satu majelis, mereka pahalanya berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung niat mereka. Ada yang tidak niat sama sekali, ya. Kalau misalnya dapat pahala pun pahalanya sedikit dan barokahnya pun sedikit. Yang banyak niatnya barokahnya lebih banyak, pahalanya lebih banyak, barokahnya lebih banyak. Oleh karena itu berapa pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita niatkan, padahal kita tidak mengeluarkan tenaga, dengan niat aja. Kita niat malam ini nih, kita niat anak niat malam ini anak mau tahajud. Malam ini anak mau baca Quran. Misalnya malam ini kita tidak bangun, ya sampai subuh baru kita bangun, tidak tahajud, tidak baca Quran. Kita ini sudah ditulis membaca Al-Quran. Kita sudah ditulis oleh Allah, sudah dianggap melaksanakan tahajud, dapat pahala. Karena apa? Karena niat kita. Padahal enak cuma niat dalam hati. Jadi jangan kalian berat-berat untuk melaksanakan atau menentukan niat, mengadakan niat di dalam hati kita. Tidak berat. Ayo nanti niat ya. Nanti kalau kalian keluar dari masjid nantinya niat mau bersedekah, niat untuk zikir. Waduh, jangan, anak capek lagi, capek enggak bisa niat ini. Kondisi badan anak masih enggak fit, enggak bisa niat. Nada. Dalam keadaan apapun kita bisa niat. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aksar syuhada ummati ashabul furus. Kebanyakan orang-orang yang mati syahid di dalam umatku ya adalah ashabul furus, orang-orang yang mati di atas kasur. Jadi orang-orang yang mati syahid normalnya adalah mereka yang mati dalam peperangan. Mereka berdarah di situ, berlumuran darah, mereka ditusuk dengan pedang, itu mereka orang yang mati syahid. Dan umat-umat yang dahulu pun juga demikian, mereka yang mati syahid yang dalam peperangan. Tapi umat Nabi Muhammad kebanyakan, iya umat Nabi Muhammad banyak kan yang mati syahid, mati dalam peperangan. Tapi ketahui kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan orang yang mati syahid daripada umatku bukan yang mati dalam peperangan, tapi yang mati di atas kasur. Kenapa? Li'annahu nawa syahada. Karena orang yang mati syahid, yang mati di atas kasur, itu sudah niat di dalam hatinya, dia akan berperang, dia akan berjihad, kalau memang terjadi peperangan, kalau memang ada jihad. Tatkala sudah ada niat di hati seperti niat itu, kemudian dia mati walaupun di atas kasur sekalipun, maka dia matinya seakan-akan dia mati dalam peperangan, karena niatnya dia mau berjihad kalau ada jihad, mau berperang kalau ada perang. Ya, masing-masing niat. Tapi jangan hanya niat-niat aja, nanti kalau ada perang lari, sembunyi. Betul-betul niat. Betul, kalau anak ada perang, anak akan keluar. Anak berperang, anak mau jihad. Niat. Ya, dengan niat seperti itu ente mati, mau di atas kasur, mau mati di jalan, mau mati di mana aja ente mati seakan-akan ente mati dalam peperangan. Wahat ada salafus saleh ya'malun. Ya, begitu mereka mengamalkan dan mementingkan niat, sehingga niat ini ya dengan yang tanpa mengeluarkan tenaga tapi mendapatkan pahala yang banyak. Nanti bisa satu niat, niat yang banyak dalam satu waktu, nanti bisa berniat dengan niat yang banyak, nanti bisa dapat pahala banyak. Ana niat mau bantu orang, ana niat mau ngaji, ana mau niat mau zikir, ana niat mau mengingatkan orang yang lupa, mau memberi atau mengajari orang yang bodoh, dan terus dalam satu waktu kalian bisa mendapatkan pahala yang kalian niatkan semuanya itu, walaupun kalian tidak mengamalkan semuanya, bahkan walaupun kalian tidak mengamalkan semuanya karena kalian sudah niatkan dalam hati. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwasanya ada seseorang di zaman Bani Israel, yang mana orang tersebut ketika itu berada di zaman paceklik, kelaparan, orang-orang membutuhkan makanan. Kemudian si orang tersebut keluar dari kota, melewati gunung, melewati bukit. Tatkala melewati bukit, dia melihat ya bukit tersebut, dilihatnya, kemudian terlintas dalam hatinya, coba andai kata bukit tersebut makanan, aku akan bagikan kepada orang-orang yang di kota yang dalam keadaan kelaparan. Terlintas saja, nih coba andai kata bukit itu makanan, aku akan bagikan kepada orang-orang yang sedang kelaparan di kota. Tahu-tahu Nabi di zaman itu menyampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekahmu. Sehingga orang itu mengatakan kepada Nabi, sedekah yang mana, aku tidak bersedekah. Nah, mungkin tidak bersedekah. Apa yang kamu lakukan? Kemudian dia cerita, aku hanya berangan, andai kata gunung atau bukit ini makan, aku akan bagikan kepada mereka yang sedang kelaparan. Oh, itu sudah dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaliknya juga demikian. Ada juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita yang mana seorang bukan rasul, ada cerita yang mana seseorang dari penguasa yang mempunyai prajurit yang banyak, kemudian sewaktu-waktu dia lagi sedang duduk santai, dia terbawa pikirannya, coba andai kata dia hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mempunyai tentara yang kuat, mempunyai tentara yang banyak, maka dengan tentara anak yang banyak dan kuat aku akan bantu Rasulullah SAW dalam berjihad, dalam berperang. Tahu-tahu disampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan niat inti dan inti sudah mendapatkan pahala apa yang inti niatkan. Cuma niat tapi sudah dapat pahala seperti itu. Dan sebaliknya ada dua orang juga diceritakan dalam riwayat ini, yang mana dua orang ini kakak beradik. Yang satu hidup dalam ibadah, yang satu hidup dalam maksiat. Dan hidupnya dua orang ini, kakak beradik ini satu rumah. Yang satu di loteng, yang satu di bawah. Yang di loteng di atas dalam keadaan ibadah, selalu hidupnya diisi dengan sholat, mengaji, zikir kepada Allah, puasa tiap hari. Tapi adiknya yang di bawah selalu foya-foya, minum minuman keras, main dengan perempuan, sampai datang bisikan. Datang kepada mereka berdua bisikan. Yang satu bisikan khair, yang satu bisikan syar. Datang kepada yang di atas bisikan syar, bisikan jelek, bisikan setan. Ya, dikatakan ente ini kenapa membuat capek diri ente sendiri? Puasa tiap hari sampai kurus kering seperti ini. Ya, zikir, baca Quran. Ya, ente ikut coba sama adik ente, seneng-seneng, bahagia, foya-foya. Itu kan maksiat. Oh, nanti puas-puasain dulu. Nanti kalau sudah puas, nanti taubat. Allah itu maha pemberi taubat. Allah itu maha pengampun. Sebanyak apapun dosa-dosa ente, Allah akan memberi taubat. Betul apa enggak? Betul. Sebanyak apapun dosa seseorang, Allah rahmatnya lebih banyak dan lebih luas, akan diberi taubat. Betul juga ya. Bisikan itu masuk. Bisikan yang lain datang kepada adiknya yang sedang bermaksiat. Maka bisikan itu mengatakan kepada adiknya, sampai kapan kamu mau bermaksiat seperti ini? Lupa dengan Allah. Ya, kamu juga maksiat terus. Padahal kamu itu akan mati. Ingat, ya, bahwasanya kamu itu tidak mengetahui kapan ajalmu. Kapan matimu? Kalau kita tahu kan enak. Kita maksiat dulu. Oh, kita tahu kok masih 28 tahun lagi umur kita. Tapi muskilahnya kita tidak tahu. Kita keluar bisa jadi na'udzubillah meninggal dunia. Bisa jadi duduk-duduk tidak ada apa-apa meninggal dunia. Banyak terjadi seperti itu. Apalagi di akhir zaman ini banyak mautul fuj'ah. Akan banyak orang yang mati mendadak tanpa sebab. Jadi kalau ente maksiat terus, ya nantinya ente mati akan dalam keadaan maksiat. Kalau ente tidak mau berubah, mumpung ada kesempatan. Oh iya ya, betul ya, anak sampai kapan? Mumpung anak masih ada kesempatan untuk tobat, anak mau tobat. Yang satu ingin naik ke atas karena mau tobat dan beribadah dengan saudaranya, yang saudaranya sebaliknya ingin turun ke bawah mau maksiat. Di tengah-tengah mereka saling berhadapan, saling bertemu di tengah tangga, mereka jatuh dari tempat yang tinggi dan mereka mati dalam keadaan seperti itu. Yang satu mati dengan niat maksiat, yang satu mati dengan niat ibadah. Akhirnya yang dilihat al-ibra bil khawatim, yang dilihat keadaan terakhirnya, bukan keadaan sebelumnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita tahu termasuk ya faedah yang berkaitan dengan niat, dikatakan oleh ulama bahwasanya haram kita membunuh difda, kodok. Tahu kodok kan? Kata kodok kita haram membunuhnya. Ada hadisnya itu. La taqtulu dhafadi' fa inna nakikahuna tasbih. Jangan kamu membunuh kodok. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena dilarang oleh Allah SWT untuk membunuh kodok, maka kodok haram dimakan ya. Kadang-kadang kita lihat di televisi mereka makan kodok. Ya, setiap binatang yang diharamkan untuk dibunuh dalam syariat haram dimakan. Atau sebaliknya, setiap binatang yang dianjurkan untuk dibunuh haram dimakan. Haram dia makan ya, hewan yang dianjurkan untuk dibunuh, ular. Ya, haram dimakan kalajengking dan seterusnya, itu dianjurkan untuk dibunuh. Haram dimakan. Yang dilarang dibunuh semut, selama semut yang tidak berbahaya ya, kecuali semut yang menggigit. Semut hitam, semut yang tidak mengganggu, haram dibunuh, maka haram kalian memakan semut. Ya, termasuk kodok dan lain sebagainya. Ya, ini faedah. Setiap binatang yang haram dibunuh tidak boleh dimakan. Diperintahkan untuk dibunuh, dianjurkan untuk dibunuh, tidak boleh juga dimakan. Selain faedah yang lain yang mempunyai taring yang kuat ya, atau juga mempunyai kuku yang kuat, dengan taring dan kuku yang kuatnya itu menyerang musuhnya, itu tidak boleh dimakan ya. Atau juga yang memang sudah ada hadisnya tidak boleh dimakan ya. Atau juga karena hewan itu tidak diketahui hukumnya, tapi hewan itu dijijikkan oleh orang Arab, itu juga tidak boleh dimakan. Atau yang hidup di dua alam, hidup di air, hidup juga di daratan, itu juga tidak boleh tidak boleh dimakan dan seterusnya. Ala kulli hal, termasuk hewan yang tidak boleh dimakan dan dilarang oleh Rasulullah SAW adalah kodok. Tahu kenapa kodok itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh disiksa? Tidak lain karena niat. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika oleh Raja Namrud ya, disiapkan api yang besar, kemudian dilemparkan ke dalam api Nabi Ibrahim, dan ketika itu api membara kan, menyala-nyala. Di situ kodok itu punya niat yang baik. Kodok itu dengan mulutnya, dengan lidahnya mengambil air, kemudian menyemburkannya ke dalam api. Agar apa? Agar apinya padam, karena kasihan kepada Nabi Ibrahim yang ada di dalamnya. Tapi namanya kodok tidak manfaat. Oh, api yang sebesar itu kodoknya kecil kayak gitu. Tapi karena niatnya yang baik, Allah Subhanahu wa taala semenjak itu mengharamkan kodok untuk dibunuh dan diganggu. Sebaliknya cecak. Cecak ketika itu Nabi Ibrahim dibakar, itu cecak sebaliknya. Cecak itu dengan lidahnya, dengan mulutnya meniup-niup. Apinya dicium apa? Biar tambah besar. Biar Nabi Ibrahim tambah terbakar. Karena niatnya. Padahal ya tiupan cecak ya tidak pengaruh apa-apa. Tapi karena niat yang jelek, cecak itu dianjurkan untuk dibunuh. Itu cecak itu di rumah-rumah itu. Kalian bunuh. Dapat pahala itu. Dianjurkan loh. Rasul mengatakan man darabaha fi darbatil ula falahumi'atu hasanah. Barang siapa yang membunuhnya dengan satu kali pukulan, maka dia akan mendapatkan 100 pahala. Wa man darabaha fi darbatisaniya duna zalik. Wa man darabaha fi darbatisalisa duna zalik. Kalau dia memukulnya dengan dua kali pukulan, pahalanya di bawah itu. Kalau memukulnya dengan tiga kali pukulan, pahalanya di bawah itu lagi berkurang. Jadi kalau pukulan satu kali artinya apa? Keras. Langsung mati. Mantap itu. Pahalanya besar. Ya, hatta Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha punya senjata khusus untuk membunuh cecak. Ya, itu kenapa kok cecak sampai begitu? Sampai keturunannya sekarang dianjurkan dan disunahkan untuk dibunuh. Karena niatnya yang jelek. Jadi karena niat yang jelek. Andai kata dia tidak niat yang jelek, mungkin tidak dianjurkan untuk dibunuh. Ya, ini menunjukkan bagaimana niat yang baik dari seseorang. Oleh karena itu Nabi Adam pun ketika sama Allah Subhanahu wa taala diturunkan dari surga ya, dan ditaruh di bumi, ditaruh di dunia. Di situ Nabi Adam ketika itu sempat membawa sebagian daripada daun-daunan yang ada di surga. Dan daun-daunan yang ada di surga beda dengan daun-daunan yang ada di alun-alun ini ya. Daun-daunan yang harum. Ya, satu daunnya aja wah semerbak harumnya. Ketika Nabi Adam turun dengan membawa beberapa daun yang ada di surga, binatang kijang merasa kasihan kepada Nabi Adam yang diturunkan oleh Allah SWT dari surga, diturunkan ke dunia, kan kasihan ya, dalam keadaan lemes, dalam keadaan sakit Nabi Adam ketika itu, dan susah lagi. Karena kasihan ya, dijenguk oleh kijang ini. Ketika Nabi Adam dijenguk, maka disitulah Nabi Adam menghormati kijang yang dengan niat yang baik, dengan niat menjenguk, dengan niat kasihan kepada Nabi Adam. Diberikan daun-daunan yang ada yang dibawa oleh Nabi Adam, kasih daun. Dimakan oleh kijang. Dari daun yang dimakan itu keluar bau yang harum, termasuk minyak misik. Tahu minyak misik dan minyak yang paling afdol dalam agama, minyak yang paling harum itu kan keluarnya dari kijang. Itu minyak yang paling afdol. Kalau kalian sholat Jumat kan dianjurkan pakai minyak wangi, dan paling afdolnya minyak wangi adalah minyak misik. Itu berasal dari kijang. Dari mana kijang mendapatkannya? Dari daun-daunan yang dibawa oleh Nabi Adam dan diberikan kepada kijang tersebut oleh Nabi Adam. Ketika hewan-hewan yang lain tahu kijang ini diberi daun-daunan yang harum, mereka semuanya datang menjenguk. Tapi tujuannya berbeda. Tujuannya biar dikasih daun-daunan tersebut. Tapi ternyata sama Nabi Adam tidak diberikan daun-daunan tersebut kepada hewan-hewan yang lain karena niatnya yang jelek. Ya, tidak ada niat yang baik. Oleh karena itu penting bagi kita untuk niat yang baik. Niat yang baik ini bukan hanya dalam ibadah, ya. Kita katakan ibadah aja harus. Kalian niat sholat ketika sholat, kalian niat wudu ketika wudu, ini kan harus. Tapi jangan hanya ibadah, ya, atau ibadah yang sunnah, itu kan ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah. Kalian melaksanakan sholat sunnah, kalian sedekah dengan sedekah yang sunnah, puasa yang sunnah, harus. Walaupun ibadahnya ibadah yang sunnah, harus dengan niat. Kalian bersiwak tanpa niat, bersiwak tanpa niat mengamalkan sunnah, kalian tidak dapat pahala. Sebagaimana kalian sholat ba'diyatul isya tapi tidak niat, tidak dapat pahala. Harus dengan niat. Tapi selain itu juga dianjurkan kita niat walaupun dalam pekerjaan yang mubah. Pekerjaan yang mubah, bukan wajib, bukan sunnah, mubah. Kita mau main bola, niat. Maka ketika kita ada niat yang baik, maka di situ kita ada mendapatkan pahala. Niat kita berolahraga biar sehat, agar kalau kita sehat kita bisa beribadah. Niat menghilangkan kesumpekan-kesempukan sehingga kita nantinya setelah itu bisa konsentrasi untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat menyenangkan hati teman-teman kita. Niat bersedekah, niat membantu ketika itu, niat dan seterusnya, apapun yang kita bisa niatkan ketika itu, kita niatkan. Ketika makan, makan mubah. Kita makan mubah. Kita niat ketika makan, niat biar agar kita kuat. Dengan kuat kita bisa beribadah. Niat agar kita mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasul ketika kita makan. Ya kan, banyak sunnah-sunnah yang ada di dalam makan. Kalau kita tidak makan, tidak bisa kita mengamalkan sunnah tersebut. Maka kita makan niatnya biar mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Biar niatnya biar sehat. Kalau kita tidak makan sakit, kalau sakit tidak bisa ibadah. Biar sehat kita makannya, biar sehat. Niat menjalankan perintah Allah ketika makan. Allah memerintah kita makan apa enggak? Memerintah kita makan. Kulu was rabu, kata Allah sementara kulu was rabu. Tapi wala susifu, ya. Jangan nanti, wah ini perintah Allah, makan dua piring. Kok makan, wah iya ini perintah Allah, harus kita berbanyak. Allah mengatakan kulu wasrabu, enggak diteruskan sama ente. Walatusrihunya dari bah, mestinya walatusrihu, jangan berlebihan. Makanya kalau misalnya ada orang niat makan, biar apa? Biar kuat ibadah, tapi makannya dua piring. Ini niatnya bohong. Karena apa? Karena kalau orang niatnya makan ibadah, enggak mungkin makannya dua piring. Enggak mungkin makannya banyak. Karena kalau makannya banyak, pasti ibadahnya akan tambah kuat apa tambah lemes? Tambah lemes. Berarti bohong, niat ibadah tapi makan banyak. Kalau niat memang niat ibadah, pasti makannya ya secukupnya, ya. Dan ketika kita makan, kita niat di situ ini dan itu, maka kita makan pun kita akan mendapatkan pahala apapun. Oleh karena itu salafus saleh, mereka itu tidak ada amal ibadah mubahnya, tidak ada. Mereka semuanya amalan mereka semuanya ibadah, tidak ada mubahnya, tidak ada. Imma wajib wa imma sunnah. Amalnya orang soleh, amalnya orang salaf. Bukan ada mubahnya. Padahal mereka kan tidur, mereka kan pergi ke pasar, mereka kan berguyon juga suatu waktu, mereka juga berkumpul dengan istri-istri mereka dan seterusnya, makan minum. Iya memang mereka melakukan itu semuanya. Tapi ketahui, mereka tidak melakukan sesuatu yang mubah apapun itu, kecuali diniatkan di dalam sesuatu yang mubah itu dengan niat yang ibadah, dengan niat yang baik. Sehingga dengan niat yang baik, yang mubah menjadi ibadah, yang mubah menjadi sunnah. Dengan niat baik, yang mubah jadi sunnah. Tapi yang mubah, ya, ya, wajib, sunnah, itu jelas harus niat. Mubah kita niatkan menjadi ibadah, jangan yang haram. Nanti yuk zina. Kenapa? Ana niat biar seger. Ya jangan. Jangan disalah artikan seperti itu. Jadi kalau haram tetap tidak berlaku yang namanya niat salihah. Ana mencuri biar niat sedekah. Enggak ada. Tetap hukumnya haram dan tetap dia tidak mendapatkan pahala. Ya, kalau kita niat dengan niat yang baik, maka kalau kita tidak bisa melakukan apa yang sudah kita niatkan, kita akan dicatat sebagai pahala. Dengan catatan niat kita niat yang sungguh-sungguh. Niat yang sungguh-sungguh ini bagaimana? Andai kata kita bisa melakukan apa yang kita niatkan, kita akan melakukannya. Bukan kita nantinya ketika kita bisa melakukannya, kita tinggalkan. Kita niat tahajud. Nah, malam ini mau tahajud. Tahu-tahu malam-malam kita bangun jam 3 bangun. Nah, enggak usah, kan sudah niat tadi cukup sudah. Ya itu namanya niatnya enggak sungguh-sungguh. Ini enggak dapat pahala. Tapi kan ana niat sebelum tidur, ya enggak cukup niat. Niat, iya memang itu niat. Kalau niat dapat pahala, tapi dengan syarat niatnya itu dengan syarat kalau dapat pahala dengan syarat niatnya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh gimana? Kalau dia bisa melakukannya, dia akan melakukan. Kalau dia tertidur, enggak tidur sampai subuh baru ya dapat pahala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala niat yang baik dalam setiap amalan kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik dan kekuatan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan dari segala dosa, baik yang kecil ataupun yang besar, dosa dengan Allah ataupun juga dengan manusia, diberikan husnul khatimah indal maut, husnul khatimah indal maut setelah panjang umur, diberi keberkahan dalam rezeki kita, keluarga kita, ilmu kita, amalan kita, hati kita, dan semua yang berkaitan dengan kita, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah, istiqamah, istiqamah, dan selamat daripada segala fitnah, fitnah di dunia, fitnah di alam barzah, dan fitnah di akhirat. Ala hadini yakun ya salihah jami'ah li khairina wal akhirah wa ala niyati salih wa kulli niyati wa ala niyati man asana sallallahu bi du'a wa ala niyati sahibul kitab Habib Abdullah bin Wahdan wa ila hadrati nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril fatihah. Alhamdulillah, masyaallah, rajim.